Radio Muslim Yogyakarta, murnikan akidah, menebarkan sunnah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Uhayyikum bi tahiyyati ahli al-Islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ولنقرأ قاعدة الثالثة من قواعد الأربع في الصفحة الثلاث والخمسين. Kita baca di halaman 53 kaidah yang ketiga. قال المصنف حفظ رحمه الله والقاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عبادتهم منهم من يعبد الملائكة ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الشمس والقمر وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwai semua manusia mutafarriqina fi ibadatihim, yang berbeda-beda bentuk ibadahnya dan berbeda-beda objek yang dijadikan sebagai Tuhan. Di antara mereka ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada para nabi, orang-orang saleh. Di antara mereka ada yang beribadah kepada al-ashjar wal-ahjar, menyembah pohon dan menyembah bebatuan. Ada juga yang menyembah matahari dan bulan. Semuanya diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak membeda-bedakan apapun objek yang disembah. Dan kaidah yang ketiga ini kita bisa berikan catatan adalah jawaban untuk syubhat yang disampaikan oleh orang musyrikin di zaman kita, bahwa yang kita sembah adalah orang soleh, sedangkan yang disembah oleh orang musyrikin di masa silam adalah batu dan pohon. Maka beliau memberikan penjelasan bahwa yang disembah oleh orang musyrik di masa silam itu beraneka ragam. Ada yang bentuknya makhluk hidup seperti para malaikat dan orang saleh, dan ada yang bentuknya makhluk mati seperti pepohonan dan bebatuan. Kemudian dari apa yang beliau sebutkan, maka objek kesyirikan orang musyrik di masa silam itu hanya ada dua. Yang pertama, orang saleh, hamba Allah yang saleh, baik dari kalangan malaikat, para nabi, atau manusia biasa yang saleh. Yang kedua, benda yang tidak bisa disifati dengan soleh maupun tidak soleh, seperti pepohonan, bebatuan, matahari atau bulan, sehingga mereka tidak menyembah orang yang sesat atau orang yang jahat. Tapi yang mereka sembah, kalau bukan orang soleh, yang kedua adalah makhluk yang tidak bisa disifati dengan soleh dan tidak soleh. Berbeda dengan orang musyrik di zaman kita, maka objeknya ditambah satu. Yang mereka sembah orang soleh, makhluk yang tidak punya nilai soleh dan tidak soleh, dan orang yang jahat, seperti maling yang gak pernah ketangkap, atau orang yang hebat karena kekuatannya tapi dia suka ngerampok, atau para penjahat yang lainnya karena kehebatannya. Kemudian ketika dia mati maka dia disembah dan jasadnya dijadikan sebagai alat untuk jimat, sehingga orang musyrik di zaman sekarang lebih parah kesyirikannya dibandingkan orang musyrik di masa silam. Kita akan baca penjelasannya. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan kaidah ketiga, yaitu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus ke tengah-tengah kaum musyrikin. Ada di antara mereka yang beribadah kepada malaikat, matahari dan bulan, patung dan berhala, bebatuan dan pepohonan. Dan ada di antara mereka yang beribadah kepada para wali-wali dan orang-orang soleh. Ini merupakan keburukan perbuatan syirik, dan bahwa pelakunya tidak bersatu di atas satu prinsip. Berbeda dengan keadaan orang-orang yang bertauhid, sebab sesembahan mereka hanyalah satu, yakni Allah Azza wa Jalla. Arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Kamu tidak menyembah yang selain Allah, kecuali hanya menyembah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Surat Yusuf 39 dan 40. Nah, yang pertama kita berikan catatan untuk penjelasan dari Syekh, bahwa Tuhannya orang musyrik itu beraneka ragam. Dan itulah Tuhan ketika dibuat oleh manusia tidak bersatu pada satu Tuhan. Ada yang menyembah A, menyembah B, dan seterusnya. Dan ketika beraneka ragam, maka konsekuensinya mereka akan berperang. Karena antara satu Tuhan dengan Tuhan yang lain punya kehendak yang berbeda. Karena itu Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan, "Lau kana fihi ma alihatani la fasadata." Andai kan di langit dan di bumi itu ada dua Tuhan, tentu langit dan bumi itu akan rusak. Tuhan pertama menghendaki musim hujan. Tuhan yang kedua menghendaki musim kering. Terus mana yang diputuskan? Menunggu keputusan Tuhan yang ketiga. Tuhan yang ketiga disogok Tuhan yang pertama. Nanti jadinya enggak karuan. Karena itu Allah jelaskan, arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahhar. Apakah Tuhan yang jumlahnya banyak dan bermacam-macam itu lebih baik, ataukah Allah Zat yang Maha Esa Al-Qahhar yang Maha Perkasa? Kemudian yang kedua, yang disembah oleh orang musyrik itu hanya sebatas nama. Yang dimaksud sebatas nama, mereka menyebut sendiri itu Tuhan dengan punya keunggulan tersendiri. Misalnya, Tuhan A ini dewa perang, Tuhan B ini dewa panen, Tuhan C dewa cinta, Tuhan D dewa apa misalnya, cerai. Ada dewa cinta, ada dewa cerai. Ini dewa rizki, dan seterusnya. Maka masing-masing dikasih julukan. Loh, siapa yang ngasih nama-nama kayak gitu? Nah, mereka sendiri. Dikasih nama sendiri, disembah sendiri. Padahal semuanya tidak ada dalilnya. Itu yang dimaksud, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Mereka tidak menyembah kecuali hanya sebatas apa yang mereka namakan sendiri, kemudian disembah sendiri. Sama seperti yang dulu pernah kita sampaikan, di masyarakat kita ada banyak sekali kuburan yang diagungkan, itu tidak satu fungsi. Maka ada kuburan spesialis rezeki, ada kuburan spesialis jodoh, nanti ada kuburan spesialis komputer, bukan, enggak ada ya. Sama seperti dokter ya, ada spesialis jantung, spesialis saraf, spesialis anak, spesialis yang lain. Terus siapa yang ngasih nama kayak gitu? Mereka sendiri, karep-karep dhewe disembah-sembah sendiri. Itu yang dimaksud firman Allah, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha. Sehingga spesialisasi Tuhan itu memang sudah dilakukan sejak masa silam oleh orang-orang musyrikin jahiliyah, dan masih dilestarikan di zaman sekarang. Coba barangkali bisa dilakukan sosial eksperimen ya. datang ke masing-masing kuburan, terus tanya kepada para mereka yang suka apa iktikaf di kuburan, menurut Bapak kuburan ini lebih dominan amal untuk mengabulkan permohonan rizki, jodoh, sukses kuliah, sukses belajar, atau apa? Itu beda-beda antara satu kuburan dengan kuburan yang lain. Baik, karena saya tidak punya pengalaman, jadi tidak bisa menyebutkan masing-masing spesialisasinya. Ya. Kita lanjutkan. Di antara bentuk kemungkaran dan kebatilan syirik adalah pelakunya bercerai-berai di dalam peribadatan, dalam peribadatan mereka. Tidak ada aturan yang menyatukan mereka, sebab mereka tidak berjalan di atas suatu pondasi, akan tetapi mereka berjalan di atas hawa nafsu dan keseru-seruan para penyesat, sehingga semakin banyak perpecahan mereka. Daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'a mutasyakisuna wa rajulan salaman lirajulin hal yastawiyani matala. Alhamdulillah, bal aktharuhum la ya'lamun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja. Adakah kedua budak itu sama halnya? Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Quran Surah Az-Zumar ayat 29. Orang yang hanya beribadah kepada Allah semata, semisal seorang budak yang mengabdi kepada satu tuan saja, mengetahui maksud kehendak tuannya, mengetahui apa yang dimintanya, dan hidup tenang bersamanya. Akan tetapi orang musyrik semisal budak yang memiliki banyak tuan, ia tidak tahu siapa yang harus dicari keridoannya. Setiap tuan memiliki keinginan, setiap dari mereka memiliki permintaan, setiap dari mereka memiliki kemauan, dan setiap dari mereka menginginkan untuk didatangi. Oleh sebab itu Allah mengatakan, daraballahu matalan rajulan fihi syuraka'u mutasyakisun. Allah membuat perumpamaan, yaitu seorang laki-laki budak yang dimiliki oleh beberapa orang yang berserikat yang dalam perselisihan, yakni dikuasai oleh beberapa tuan. Ia tidak tahu siapa yang harus diridhoinya. Warajulan salaman li rajulin. Dan seorang budak yang menjadi milik penuh dari seorang laki-laki saja, yaitu dikuasai satu tuan, ia hidup tenang bersamanya. Itulah permisalan yang dibuat oleh Allah bagi orang musyrik dan orang muwahhid atau orang yang bertauhid. Nah, permisalan yang sangat indah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang orang musyrik dan ahli tauhid. Orang musyrik karena punya banyak Tuhan, ada Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C, dan bisa dipastikan semua Tuhan punya ganda. Itu sebagaimana budak yang dimiliki oleh banyak tuan. Semua tuannya menghendaki agar budak ini nurut kepadanya. Dan mereka mutasyakisun, saling bersaing, saling bermusuhan. Maka tuan yang satu minta agar budak segera datang. Tuan yang kedua minta agar budaknya segera datang. Dia datang di tuan pertama, telat dimarahi tuan pertama. Datang di tuan kedua, telat dimarahi tuan kedua. Datang ketiga, bisa jadi dia juga telat dimarahi lagi oleh tuan yang ketiga. Maka kemanapun dia datang, yang terjadi hanya dapat marah. Sama ketika seorang anak yang bingung, bapak merintah A, ibu merintah B. Siapapun yang dituruti pasti dimarahi. Sehingga ketika seseorang itu mengabdi kepada banyak Tuhan, maka dia tidak akan fokus kepada siapa saya harus memberikan pengabdian penuh, menggantungkan diri saya karena ada banyak Tuhan yang dia mau jadikan sebagai tempat untuk bersandar. Berbeda dengan ahlu tauhid, ketika ahlu tauhid hanya mengabdi kepada satu Tuhan, maka mereka akan lebih tenang karena fokus. Dan orang ketika bekerja dan fokus, apa manfaatnya? Pekerjaannya akan lebih bisa diselesaikan dan lebih tenang. Tidak ada yang bisa menyebabkan orang lebih stres dibandingkan ketika dia enggak fokus. pingin A, pingin B, pingin C, akhirnya semuanya enggak fokus. Maka semuanya tidak akan bisa dijalankan dengan baik. Dan paham permisalan seperti ini penting hadirin, karena Allah Subhanahu wa taala membuat permisalan dalam Al-Qur'an, "Wa ma yaqiluha illal alimun." Dan tidak ada yang bisa memahaminya kecuali orang yang berilmu. Karena itu sebagian sahabat ketika mereka membaca ayat yang isinya permisalan dan mereka enggak paham, maka mereka menangis, mereka bersedih. Kita membaca dan enggak paham, yang penting kebut semalam satu juz. Jadi enggak paham enggak apa-apa. Enggak ada perasaan sedih ketika enggak paham. Itu perbedaan antara kita dengan mereka yang dulu membaca Al-Qur'an. Karena itu disampaikan oleh sebagian ulama salaf, kami membaca Al-Qur'an itu untuk diamalkan. Tapi kalian membaca Al-Qur'an dan kalian jadikan sebagai amalan. Paham ya? Jadi kami membaca Al-Qur'an untuk kami amalkan. Sehingga membacanya amalan dan berusaha untuk mengamalkannya. Tapi kalian membaca Al-Qur'an sebagai amalan, tidak untuk diamalkan. Sehingga kita hanya sampai pada tahap yang pertama, belum sampai pada tahap yang kedua dan ketiga. Karena untuk bisa mengamalkan berarti harus paham dulu, baru bisa mengamalkan. Kita baru pada tahapan baca Quran itu amalan. Sudah, begitu sudah baca Quran selesai. Paham gak paham, gak jadi urusan. Kalau para ulama salaf membaca Quran itu untuk diamalkan, sehingga bukan sebatas amalan. Maka mereka ketika membaca, mereka lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu paham, dan tahap berikutnya yaitu mengamalkan. Kita baca selanjutnya. Jadi kaum musyrikin bercerai-berai dalam peribadatan mereka, dan Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membeda-bedakan mereka. Beliau SAW memerangi orang-orang yang beribadah kepada berhala, memerangi orang-orang Yahudi dan Nasrani, memerangi orang-orang Majusi atau penyembah api, memerangi seluruh kaum musyrikin, memerangi orang-orang yang beribadah kepada para malaikat, memerangi orang-orang yang beribadah kepada orang-orang soleh, dan Rasulullah SAW tidak membeda-bedakan di antara mereka. Nah, kita bisa perhatikan kalau mereka ada yang menyembah malaikat, mereka ada yang menyembah orang soleh, berarti orang musyrikin jahiliyah percaya kepada malaikat. Mereka yakin malaikat itu ada. Tapi bagaimana keyakinannya, wallahu a'lam. Yang jelas mereka juga menyembah malaikat, dan nanti akan disebutkan dalilnya tentang penyembahan mereka kepada malaikat. Kemudian karena Tuhannya itu berbeda-beda, maka batin mereka juga berbeda-beda. Ada yang punya prinsip A, B, C, dan prinsip yang lainnya. Karena itulah potensi terjadinya perpecahan di kalangan orang kafir lebih besar dibandingkan kaum muslimin. Karena Tuhan kita satu, Nabi kita satu. Sementara Tuhan mereka berbeda-beda. Sehingga potensi terjadinya perpecahan jauh lebih kuat dan lebih besar terjadi di tengah mereka. Karena itu Allah Ta'ala menyalahkan penilaian kita kalau mereka itu orang yang bersatu. Allah berfirman, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian menyangka mereka itu bersatu, padahal aslinya mereka itu hatinya saling bermusuhan. Sehingga sebenarnya agama A itu enggak akur dengan agama B. Agama B tidak akur dengan agama C, dan seterusnya. Maka antar Nasrani, antara Kristen dengan Katolik, enggak akur. Antara Buddha dengan Hindu, enggak akur. Antara agama satu dengan agama yang lain aslinya, enggak akur. Karena Tuhannya beda. Hanya saja yang menjadi musuh utama bagi mereka adalah Muslim. Karena itulah Nabi SAW menyebut, "Al-kufru dinun wahid." Kekufuran itu satu agama. Ya semuanya kafir. Karena ketika menyerang kaum muslimin, mereka semuanya fokus kepada satu titik. Pokoknya yang satu ini kudu dipites, dipateni, hilang. Kemudian antara sama mereka, sebenarnya mereka sendiri juga saling bermusuhan. Karena itu ketika kaum muslimin bersatu, itu potensinya lebih besar dibandingkan ketika bermusuhan berhadapan dengan orang-orang kafir yang punya banyak Tuhan. Disebabkan karena hati mereka tidak bisa bersatu. Namun potensi perpecahan di kalangan kaum muslimin lebih besar. Sehingga jangankan beda madhab, beda ormas saja bermusuhan. Kadang beda panitia kajian saja bermusuhan. Padahal masih satu madhab, masih satu ormas, masih satu manhaj, tapi beda panitia kajian. Karena setan lebih banyak menggoda kaum muslimin untuk bermusuhan. Kenapa orang kafir gak digoda untuk bermusuhan? Ya ngapain mereka digoda? Biarkan saja. Karena kalau mereka digoda untuk bermusuhan, merugikan setan. Tapi kaum muslimin yang digoda untuk terjadi permusuhan. Sehingga tugas kita yang sudah berusaha untuk mendekat kepada tauhid adalah lebih banyak untuk menjadi orang yang tidak gampang bermusuhan. Kuncinya adalah jangan baperan. Jadi kalau ada masalah dengan yang lain, ada masalah dengan sesama muslim, dibuat santai saja, jangan terlalu baper. Wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Ini adalah bantahan bagi orang-orang yang mengatakan bahwa orang-orang yang beribadah kepada patung tidaklah sama dengan beribadah kepada orang-orang soleh dan malaikat-malaikat dari malaikat-malaikat, sebab mereka beribadah kepada bebatuan dan tumbuh-tumbuhan. Mereka menyembah benda mati. Adapun orang yang beribadah kepada orang yang soleh dan para wali tidak sama dengan orang yang beribadah kepada patung atau berhala. Dengan ucapan itu, mereka menginginkan bahwa orang yang beriman kepada kubur sekarang ini berbeda hukumnya dengan orang yang beribadah kepada patung, sehingga dia tidak dikafirkan dan amalnya tidak dianggap sebagai kesyirikan dan boleh diperangi. Maka kita katakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan mereka, bahkan semua dianggap sebagai kaum musyrikin. Halal darah dan harta benda mereka. Dan beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah membeda-bedakan di antara mereka, sehingga orang yang beribadah kepada Nabi Isa atau Al-Masih, sedang Al-Masih adalah rasul utusan Allah, meskipun demikian diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang Yahudi, mereka beribadah kepada Uzair, dan Uzair termasuk nabi mereka atau orang soleh dari kalangan mereka. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap memerangi mereka, dan beliau sallallahu alaihi wasallam tidaklah membeda-bedakan di antara mereka. Baik, alasan ini ada di kitab Kashfus Subha, termasuk kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad, yang membahas tentang alasan-alasan orang musyrik dalam membela kesyirikan dan bantahan yang beliau sampaikan, yang tadi sudah kita sebutkan di mukaddimah, bahwa orang musyrikin mereka berkeyakinan yang kami sembah itu kuburan orang soleh. Kok bisa disamakan dengan yang menyembah berhala? Maka beda hukumnya yang syirik pada kuburan dan syirik kepada berhala. Mereka sendiri ngakui syirik kepada kuburan. Cuman untuk syirik pada kuburan hukumnya syirik yang mubah, yang diizinkan. Maka tidak ada istilah syirik yang boleh dan syirik yang tidak boleh. Tayyib, selanjutnya. Sehingga kesyirikan tidak ada perbedaannya antara orang yang beribadah kepada orang soleh atau beribadah kepada patung atau beribadah kepada bebatuan atau pepohonan. Sebab yang dinamakan syirik adalah peribadatan kepada selain Allah, siapapun dia. Sehingga Allah mengatakan, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Surat An-Nisa ayat 36. Dan kata syai'a, sesuatu, adalah bentuk isim nakirah atau kata benda umum dalam konteks larangan, sehingga memberikan pengertian meliputi segala sesuatu atau umum, yaitu meliputi setiap apa saja yang disekutukan dengan Allah, baik malaikat, para rasul, orang-orang soleh, para wali, bebatuan maupun pepohonan. Nah, alhamdulillah rabbil alamin. Kemudian kita akan baca dalil yang disebutkan oleh Syekh bahwa ada orang musyrik yang menyembah orang saleh, malaikat, para nabi, bebatuan dan pepohonan. Qala al-musannifu rahimahullah wa ad-dalilu qawluhu ta'ala wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah. فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ وَقَاتِلُوهُمْ Perangilah mereka, orang-orang kafir, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً sehingga tidak akan ada lagi fitnah. Fitnah di sini maknanya kesyirikan. Sehingga tidak ada lagi kesyirikan. وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ dan agama semuanya hanya milik Allah. Agama di sini maksudnya adalah ketaatan berupa ibadah. Fa inin tahu, kalau mereka berhenti dan bertaubat, fala udwana illa 'alal zalimin, maka tidak ada permusuhan kecuali bagi orang-orang yang zalim. Dan ini ayat yang sifatnya umum. Allah perintahkan kepada nabinya, perangi semua kesyirikan sampai tidak ada kesyirikan di dunia ini. Wa dalilu syamsi wal qamar, sedangkan dalil adanya ibadah kepada matahari dan bulan adalah firman Allah Ta'ala di surat Fussilat ayat 37. Wa min ayatihi al-lail wan nahar wa syamsu wal qamar. Bagian dari tanda kekuasaan Allah adalah adanya malam, adanya siang, matahari dan bulan. La tasjudu lisyamsi wala lil qamar. Janganlah kalian sujud kepada matahari dan bulan. Yang itu bentuk ibadahnya siapa? Umatnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wasjudu lillahi alladhi khalaqahun, dan sujudlah kalian kepada Allah yang telah menciptakan mereka semua. In kuntum iyyahu ta'budun, jika hanya kepadanya kalian beribadah. Adanya larangan untuk bersujud kepada matahari dan bulan menunjukkan ada pelanggaran di situ. Dan itu pelanggaran sebagian orang musyrikin, mereka beribadah kepada matahari dan bulan. Kita simak penjelasan dari Syekh Fauzan. Perkataan Asy-Syaikh rahimahullah, dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, dan perangilah mereka itu sehingga tidak ada fitnah lagi. Al-Baqarah 193. Yaitu dalil diperanginya kaum musyrikin tanpa membedakan di antara mereka menurut peribadatan mereka. Firman Allah Ta'ala, dan perangilah mereka. Kalimat ini umum meliputi seluruh kaum musyrikin dan tidak ada pengecualian sedikitpun. Kemudian Allah mengatakan, hingga tidak terjadi fitnah. Fitnah dalam ayat ini adalah kesyirikan. Jadi maksudnya sampai tidak didapati kesyirikan. Kalimat ini juga umum, mencakupi segala macam kesyirikan. Baik kesyirikan dalam peribadatan kepada para wali dan orang-orang soleh, atau pada bebatuan, pepohonan, matahari, atau bulan. Sehingga agama ini, segala bentuk peribadatan seluruhnya untuk Allah Ta'ala tidak ada di dalam perbuatan menyekutukan Allah dengan apapun dan siapapun juga. Maka tidak ada bedanya antara kesyirikan dengan menyembah para wali, orang-orang soleh, bebatuan, pepohonan, syaitan, atau selain mereka. Ayat di atas, yakni ayat ke-37 surat Fussilat, menunjukkan bahwa di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada matahari dan bulan. Sehingga Rasulullah SAW melarang untuk seorang sholat ketika terbitnya matahari dan ketika terbenamnya dalam rangka upaya menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sebab di sana terdapat orang-orang yang beribadah kepada matahari ketika terbitnya dan bersujud kepada matahari ketika terbenamnya. Sehingga kita dilarang untuk sholat di dua waktu tersebut. Walaupun sholat tersebut untuk Allah Ta'ala, akan tetapi dikarenakan sholat pada waktu tersebut menyerupai perbuatan kaum musyrikin, maka kita dilarang dari perbuatan tersebut dan tersebut dalam rangka menutup pintu kejelekan yang akan menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang dengan membawa larangan dari perbuatan syirik dan demikian juga beliau datang untuk menutup segala pintu-pintu yang menjerumuskan kepada perbuatan kesyirikan. Nah, tadi ditegaskan lagi wa yakuna ad-dinu lillah. Ad-din di situ maknanya adalah bentuk peribadatan seluruhnya lillahi, hanya untuk Allah. Di halaman 61 paragraf yang kedua. Sehingga agama ini .2. Itu penjelasan makna agama adalah segala bentuk peribadatan. Lillahi, untuk Allah. Ketemu ya? Baik. Jadi kita sambil menafsirkan makna firman Allah wa yakuna ad-dinu lillah. Kemudian tadi juga kita sebutkan bahwa ada orang-orang musyrikin yang beribadah kepada matahari dan bulan. Dan di antara buktinya ayat ini. Fussilat 37. Karena ketika ada larangan, berarti di situ ada pelanggaran. Dalil yang lain adalah Nabi SAW melarang kaum muslimin untuk sholat ketika terbit matahari atau terbenam matahari, agar untuk menutup celah saddud dari'ah terjadinya peluang kesyirikan. Dan bentuk peluang kesyirikan di situ adalah tasyabbuh bil musyrikin, meniru kegiatan orang kafir. Sehingga ketika orang kafir melakukan A, maka kita tidak boleh melakukan ibadah yang tujuannya ibadah tapi mirip dengan A. A aksen misalnya. Ini mirip seperti A. Karena orang kafir melakukan A. Kamu A aksen, bayangan dari A. Maka karena ada unsur kemiripan, Nabi SAW melakukan satu dari A, menutup celah terjadinya seperti ini, sehingga ini dilarang. Maka ini menunjukkan bahwa tasyabbuh itu enggak butuh niat. Karena orang ini tidak berniat untuk meniru orang kafir. Kamu ngapain kok sholat sebelum terbit matahari atau menjelang terbit matahari? Ya saya ingin sholat saja. Ya. Ya ini gak boleh. Karena matahari baru mau terbit, baru berada di garis terbit. Nanti tunggu dulu kalau sudah tinggi, baru silakan sholat duha. Padahal niatnya niat sholat, tapi itu dilarang. Maka tasyabbuh itu tidak butuh niat. Sehingga niat dalam tasyabbuh tidak diperhitungkan. Seperti Nabi SAW perintahkan agar uban itu disemir. Tujuannya apa? Tujuannya apa? Agar tampil beda dengan Yahudi yang mereka tidak mau menyemir uban. Beruban itu niat enggak, Pak? Nawaitu uwanan. Karena enggak ada niat, tapi dia terjadi dengan sendirinya. Meskipun demikian, Islam mensyariatkan silakan diubah, tapi hindari warna hitam. Qala al-musannifu rahimahullah, kemudian beliau menyebutkan dalil tentang peribadatan yang lainnya. Wa dalilul malaikati qauluhu ta'ala wa la ya'murukum an tattakhidhul malaikata wan nabiyyina arbaba ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wa dalilul anbiya'i qawluhu ta'ala wa id qala Allahu ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhidhuni wa ummiya ilahaini min dunillah qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad 'alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta 'allamul ghuyub. Allah berfirman di ayat yang pertama, yaitu surat Ali Imran ayat 80, wa la ya'murukum, dan nabi itu tidak pernah memerintahkan kalian, antattakhidul malaikata wan nabiyina arbaba, untuk menjadikan para malaikat dan para nabi sebagai Tuhan. Sehingga nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah bukan untuk mengagungkan beliau, tapi untuk mengagungkan Allah. Maka kalau ada orang yang mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melebihi pengagungannya kepada Allah, ini salah asuhan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan diri beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa memahami seperti itu, meskipun kalau mereka yang sudah wa ushribu fi qulubihim asyir, syirik itu sudah menyatu dalam dirinya, maka ketika dinasihati mereka akan selalu menolak, ini kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya betul, kami mengakuinya. Tapi kamu jangan salah sasaran. Beliau diutus oleh Allah untuk mengagungkan Allah, bukan mengagungkan pribadi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ayakmurukum bil kufri, apakah sang nabi itu memerintahkan kalian untuk melakukan kekufuran? Ba'da idz antum muslimun, setelah kalian masuk Islam. Kemudian dalil ada yang menyembah nabi adalah perbuatan Nasrani yang menyembah Isa. Wa idz qala Allahu ya Isa ibn Maryam, Allah berfirman kepada Isa. Isa ditanya oleh Allah, kapan ini? Ketika di yaumil hisab. Ketika waktu hisab. Wahai Isa bin Maryam, a'anta qulta linnas, apakah kamu pernah mendakwahkan kepada masyarakat, ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah, silakan jadikan diriku dan ibuku sebagai Tuhan selain Allah. Sehingga ada tiga Tuhan, Tuhan Bapa, Yesus, dan Tuhan Bunda. Qala subhanaka, Isa mengatakan, maha suci engkau ya Allah, ma yakunu li, tidak layak bagiku, an aqula, untuk mengucapkan, ma laysa li bihaq, yang tidak benar untukku, yang tidak berhak bagiku. Aku tidak pernah mengucapkan sesuatu yang tidak benar bagiku. In kuntu qultuhu, kalau aku pernah mengucapkannya, faqad 'alimta, maka engkau sendiri ya Allah telah mengetahuinya. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi, karena engkau mengetahui diriku dan aku tidak mengetahui dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mengetahui segala hal yang gaib. Bagaimana sopan santunnya Isa alaihi salatu wassalam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beliau tidak mengatakan, apa ya Allah kamu enggak percaya sama aku? Tapi yang beliau katakan adalah, kalau aku pernah mengucapkannya, tentu engkau akan mengetahuinya. Karena Allah mengetahui apa yang ada dalam diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Innaka anta 'allamul ghuyub. Nah, kemudian kita baca penjelasannya. Perkataan Asy-Syaikh rahimahumullah dalam kalimat dan dalil tentang malaikat dan seterusnya merupakan menunjukkan bahwa terdapat orang-orang yang beribadah kepada malaikat dan para nabi, dan yang demikian itu termasuk kesyirikan. Dan orang yang beribadah kepada kubur pada hari ini mengatakan, orang-orang yang beribadah kepada para malaikat dan para nabi serta orang-orang soleh tidak bisa dikafirkan. Perkataan beliau rahimahullah dalam kalimat dan dalil tentang diibadahinya para nabi dan seterusnya. Kalimat ini menunjukkan bahwa peribadatan kepada para nabi itu adalah kesyirikan, sama seperti peribadatan kepada patung-patung. Dalam kalimat ini terdapat bantahan bagi orang-orang yang membedakan antara perkara tersebut dengan orang-orang yang beribadah kepada kuburan. Demikian pula terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa kesyirikan itu adalah peribadatan kepada patung saja. Tidak sama menurut mereka antara orang-orang yang beribadah kepada patung dengan orang-orang yang beribadah kepada para wali atau seorang yang soleh. Mereka mengingkari adanya persamaan antara keduanya, dan mereka menyangka bahwa kesyirikan itu hanya sebatas pada peribadatan kepada patung saja. Ini termasuk kesalahan yang sangat jelas ditinjau dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa Allah Ta'ala di dalam Al-Quran mengingkari semua bentuk kesyirikan dan memerintahkan untuk memerangi mereka semua. Dan sisi yang kedua, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak membeda-bedakan antara orang yang beribadah kepada patung dengan orang yang beribadah kepada malaikat atau kepada orang-orang yang soleh. Nah, wallahu a'lam, seperti inilah syubhat yang mereka miliki, bahwa mereka berkeyakinan orang yang mendekat kepada para nabi, para saleh, para malaikat tidak bisa dikafirkan, karena mereka adalah orang-orang yang saleh yang mendapatkan izin khusus dari Allah Ta'ala untuk mengantarkan doa para hamba yang lain. Dan ini ada di kasus subhat seperti yang tadi kita sampaikan. Kemudian kita baca satu lagi tentang dalil adanya orang saleh. Qala al-musannifu rahimahullah wa dalilus salihin qawluhu ta'ala ulaikal ladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba. Dalil bahwasanya ada di antara orang musyrik yang beribadah kepada orang saleh. Orang saleh yang dimaksud adalah orang soleh yang sudah meninggal, lalu kuburannya diprasastikan, dibuat prasasti kuburan atau dibuat prasasti dalam bentuk patung dan aneka bentuk yang berbeda-beda. Makanya Tuhannya orang musyrik itu bentuknya beda-beda. Ada yang bentuknya seperti pohon di dalam rumah, yang di situ ada rumahnya, dan itulah Uzza. Uzza itu bentuknya pohon besar, kemudian di atasnya ada gubuk. Di atas pohon itu ada gubuk, lalu dia dikasih pagar, kemudian disembah. Kemudian ada juga yang bentuknya batu, batu yang cukup untuk sujud. Jadi batunya apa? Pipi gitu, lebar, cukup dipakai untuk sujud. Dan itu diyakini adalah tempatnya Lata ketika beribadah. Lalu batu itu disajeni, kemudian dipakai untuk menyembelih. Maka ada kalimat dalam Al-Quran, wa ma dzubiha 'alan nusubi. Dan berhala atau dan hewan yang disembelih di atas bebatuan. Disembelih di atas bebatuan itu disembelih di atas tempat ibadahnya Lata, karena batunya datar. Karena kalau bentuknya patung, nggak bisa dipakai nyembelih. Sehingga kambing hanya bisa ditaruh di atas batu yang datar. Itu sebagai bentuk pengabdian dan peribadatan kepada Lata. Kemudian ada lagi yang bentuknya patung, dengan aneka bentuk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Sehingga yang disembah bukan bendanya, tapi yang disembah adalah orang soleh yang dia yakini arwahnya ada di situ. Nah, diantaranya adalah jin yang nunggui tempat-tempat tertentu, kemudian itu disembah. Kadang menampakkan diri, kadang hilang. Allah ceritakan di sini, ulaika alladzina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasilata. Tuhan-tuhan yang mereka sembah itu, mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharap rahmatnya dan takut kepada azabnya. Kalau kita enggak tahu mereka yang mana, ini mereka campur mereka ya. Sama seperti kemarin. Kita akan bingung. Ayat ini karepe piye to? Susah untuk dipahami. Baik. Jadi ceritanya orang musyrikin menyembah tempat tertentu. Nah, misalnya pojok sana. Di situ ada pokoknya entah bentuknya kuburan atau batu. Nah, itu ada yang nunggu. Ketika mereka menghendaki sesuatu, ngirim sajen di situ. Bisa bentuknya ayam ingkung atau bebek goreng atau apapun yang dianggap sebagai bentuk sesajian yang layak untuk disuguhkan kepadanya. Ternyata jin yang nunggu itu masuk Islam. Lalu jin itu beribadah kepada Allah. Jin yang mereka sembah itu masuk Islam dan beribadah kepada Allah. Sehingga jin ini mencari wasilah. Mencari wasilah yaitu kedekatan kepada Allah. Karena al-wasilah di sini maknanya adalah at-taqarrub. Wasilah di sini maknanya at-taqarrub. Jin ini mencari wasilah kedekatan kepada Allah. Lalu Allah tanya, ayyuhum aqrab? Siapa yang lebih dekat kepada Allah? Pertama, orang yang mendekat kepada jin tadi agar mengantarkan doanya kepada Allah, ataukah jin ini yang langsung mendekat kepada Allah tanpa melalui perantara? Ayyuhum aqrab? Mana yang lebih dekat? Tentu jawabannya yang lebih dekat adalah mereka yang langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada ceritanya orang musyrikin beribadah kepada jin, ditilap oleh jinnya, jinnya masuk Islam. Tapi dia masih kafir, yang menyembah ini masih kafir. Sehingga dia manggil-manggil jin, dia berdoa kepada jin, dikasih nama ya. Misalnya jin apa, misalnya Mukidi atau apa, misalnya Mbah Mukidi. Misalnya. Ada namanya jinnya. Terus mereka sembah, mereka jadikan sebagai tempat untuk bermunajat. Padahal si Mukidi ini masuk Islam. Si jin Mukidi ini masuk Islam. Dan jin Mukidi ini wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adaba. Mereka mengharap rahmat Allah dan takut kepada azab Allah. Siapa yang lebih dekat? Jin ini yang taat kepada Allah, mengharap rahmat dan takut kepada azab Allah, ataukah orang ini yang justru mengabdikan dirinya kepada jin? Maka tentu jawabannya adalah yang lebih dekat sampai kepada Allah adalah mereka yang langsung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud ayat ini. Jadi coba kita artikan kata mereka, orang-orang yang mereka seru. Mereka di sini siapa? Manusia yang musyrik. Mereka sendiri mencari wasilah kepada Tuhan mereka. Mereka yang kedua di sini siapa? Jin yang masuk Islam. Kepada Tuhan mereka. Mereka siapa ini? Jin yang masuk Islam. Siapa di antara mereka? Keduanya, manusia dan jin, yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmatnya dan takut akan azabnya. Paham ya di sini? Nah, karena domir itu kalau enggak ketemu siapa pemiliknya, nah itu bingung. Sehingga termasuk di antara bagian penting yang perlu diketahui dari Al-Quran adalah masalah al-idmar, masalah domir. Ada 12 pokok bahasan tentang Al-Quran. Siapa yang belum paham 12 ini berarti dia belum paham tentang Quran. Salah satunya adalah al-idmar. Salah satunya adalah kata ganti. Itu kembali ke siapa? Keliru kata ganti, nanti gak paham. Jadi salah tafsir. Wallahu ta'ala ala. InsyaAllah untuk penjelasannya akan kita baca di pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum waalaikumsalam. Apakah penghasung Islam Nusantara masih masuk kategori mukmin? Apakah aib-aib ajaran mereka boleh dibeberkan di masyarakat? Siapa tokoh-tokohnya? Islam Nusantara formatnya belum selesai ya. Karena yang disampaikan antara satu narasumber dengan narasumber yang lain beraneka ragam, standarnya enggak jelas. sehingga mereka muslim, mukmin sebagaimana kaum muslimin yang lain, cuman punya prinsip yang agak sedikit kurang baik ya. Sehingga di posisi ini kita masih menyikapi mereka sebagaimana mukmin yang melakukan penyimpangan, sebagaimana mukmin Mu'tazilah atau mukmin Khawarij atau mukmin Asy'ariyah atau Maturidiyah atau yang lain. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setiap tahun kami mengeluarkan zakat mal. Kerabat saya banyak yang fakir dan atau miskin. Namun mereka tidak mengerjakan sholat, tidak puasa Ramadan, dan bahkan ideologinya kejawen. Hampir 6 tahun saya salurkan ke mereka untuk meluluhkan hati mereka sehingga mereka sadar indahnya Islam. Namun sampai sekarang tidak ada perubahan. Saya jadi merasa cemburu saat hendak membagikan zakat itu kepada mereka, sementara sahabat-sahabat kami kaum muslimin yang jelas tauhidnya dan ittiba masih beribadah, masih dalam beribadah, masih banyak yang membutuhkan. Nah, masih banyak para asatidah yang du'afa dan masih banyak para talibul ilmi yang du'afa. Memberikan zakat kepada orang kafir tidak sah. Karena 8 asnaf itu semuanya muslim kecuali satu, yaitu mu'allaf. Sehingga kalau pertimbangannya adalah mereka yang masih kejawen, kemudian kita kasih zakat dengan harapan agar nanti sadar dengan Islam, berarti posisinya sebagai mu'allaf. Insya Allah zakatnya sah. Karena itu dalam memberikan seperti ini, Anda bisa iringi dengan syarat. Nek kue sholat, tak kei zakat. Nek ra sholat, enggak tak kasih zakat. Buang semua jimatmu, nanti foto pas waktu bakar, tunjukkan buktinya, nanti saya kasih zakat. Kalau dia mau seperti itu, insya Allah semoga zakat yang kita berikan memberikan pengaruh kepada perubahan dari cara dia dalam beribadah. Wallahu a'lam. Malaikat tidak mau masuk rumah yang ada gambar makhluk hidup. Apa kerugian bagi penghuni rumah jika malaikat tidak mau masuk? Kerugiannya enggak mati-mati. Yang tidak masuk ke dalam rumah di sini bukan semua malaikat. Karena ada malaikat yang selalu menyertai manusia, seperti malaikat pencatat amal, malaikat penjaga fisik, yang itu akan selalu menyertai hamba. Sehingga dimanapun hamba itu berada, malaikat-malaikat ini akan selalu berada dengan kita. Tapi yang tidak mau masuk adalah malaikat rahmat, malaikat penyebar rahmat. Maka ketika dia tidak masuk, berarti kerugiannya adalah kita tidak mendapatkan rahmat dari para malaikat itu. Karena itu gambar-gambar makhluk segera disingkirkan dari rumah. Amal yang akan dihisab dari setiap hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan baik pula amal yang lain. Dan jika rusak sholatnya, maka akan rusak pula amal yang lain. Mohon dijelaskan. Amal yang dihisab di hari kiamat yang pertama kali itu sholat. Namun kalau kaitannya dengan sesama hamba, yang pertama kali dihisab adalah masalah darah. Sehingga yang pertama kali dihisab itu berbeda-beda tergantung bentuknya. Ketika pertama kali baik, maka biasanya ujungnya yang lain juga baik. Ya, sama ketika kita lihat real count kok pertama menang nomor X. Maka biasanya seterusnya menang. Ya. Makanya goal pertama itu menjadi apa, Pak? Dia jadi leader, nanti jadi motivator. Wow. Kubu pertama menang, goal pertama. Ya sudah, nanti biasanya seterusnya akan menang. Sholat dihisab oleh Allah yang pertama kali. Nah, begitu sholatnya baik, nilai pertama kok baik. Nah, biasanya yang lain dianggap baik. Itu yang dimaksud bahasanya salat amal pertama kali dihisab, jika baik maka baik semuanya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bolehkah mengambil ilmu dari ahlul kalam? Tergantung ilmunya. Kalau misalnya yang diambil adalah ilmu tentang arsitek atau kedokteran atau yang lainnya, ilmu-ilmu dunia, dosen di UGM yang seperti ini banyak. Apa hukumnya? Ya, Anda gak bisa milih dosen. Saya gak mau milih dosen itu. Kenapa? Oh, dia ahlul kalam. Tapi dia ngajar ilmu teknik misalnya. Tapi kalau yang diajarkan adalah ilmu masalah agama, mengambil sumber dari mereka itu yang diambil apanya? Karena mereka sendiri tidak punya narasumber. Mereka sendiri menyimpang dalam masalah ini. Perihal penegasan tauhid rububiyah. Namun setelah kokoh pemahaman tauhid rububiyahnya, kemudian berlepas diri dan mendalami tauhid uluhiyah. Orang kalau sudah mendalami tauhid uluhiyah, bisa dipastikan dia memiliki tauhid rububiyah. Karena enggak mungkin dia memiliki tauhid uluhiyah tapi tauhid rububiyahnya rusak. Karena jadinya dia bukan ahli tauhid. Saya hanya akan mau beribadah kepada Allah, tapi saya enggak yakin Allah yang ngasih rezeki. Saya enggak yakin Allah punya surga. Lah kamu beribadah untuk apa? Ya, cuma ibadah saja. Saya enggak punya motivasi. Enggak mungkin itu terjadi. Pasti dia punya motivasi. Wallahu a'lam. Beberapa pertanyaan seputar muamalah kita sarankan disampaikan untuk kajian yang Selasa ya. Ada kajian Selasa pagi jam 9 sampai jam 10 di Masjid Purwosari Alidayah, khusus untuk masalah muamalah. Bapak saya akhir-akhir ini jadi sering malas ibadahnya. Salah satu penyebabnya karena nonton TV. Sehingga pengaruh buruk TV itu bukan hanya bagi anak-anak ya, termasuk bagi bapak-bapak. Dulu sering baca Quran, sekarang jarang. Dulu sebelum masuk waktu sholat sudah ke masjid, sekarang sudah adzan pun masih nonton TV. Jika TV itu saya putus salah satu kabelnya supaya mati, apakah saya berdosa kepada bapak saya? Karena saya menganggap TV itu melalaikan. Kalau bapak Anda loro hati, berarti Anda berdosa kepada bapak. Tapi insya Allah tidak berdosa kepada Allah. Ya, silahkan nanti gimana caranya biar TV itu tidak mengganggu bapak. Misalnya diputus salah satu kabel, tetap nyala tapi semut tok. Ya. Kok semut tok? Diperiksa kok utuh, nggak ada yang bermasalah ya. Pusing putus kan cuma satu kabel. Sehingga dengan cara seperti ini bisa jadi beli akan meninggalkan itu TV. Atau yang kedua, kontennya diganti. Misalnya diganti dengan TV yang nyala cuman kalau enggak Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Dua channel itu ya. Berarti Anda harus sediakan parabola. Bagaimana dengan fenomena rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang viral di media? Itu syirik kecil atau syirik akbar? Tayyib. Di Madinah, Amir Madinah, Gubernur Madinah ya, itu pernah didatangi oleh beberapa orang yang ingin ngawuri-wuri. Yang ingin nguri-wuri, bahasa Indonesia apa? Menguri-uri, melestarikan. Yang ingin melestarikan peninggalan-peninggalan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada di Turki, ada di mana lagi? Ya kayak gitu. Turki saja ya. Ya, ada di Turki. Masa di Madinah nggak ada? Di Turki ada. Akhirnya mereka bersama rombongannya menghadap ke Amir Madinah, ke Gubernur Madinah, dan menyampaikan proposal tentang proyek melestarikan peninggalan-peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu nanti akan didatangkan para ahli sejarah, ahli arkeologi dan seterusnya untuk menggali titik-titik tertentu, barangkali nemu pedang. Barangkali nanti nemu cingkir atau nemu apa gitu ya. Nah, terus nanti dibuat museum. Museum peninggalan-peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai mereka berbicara presentasi, tiba-tiba gubernur ini mengatakan begini, yang kalian upayakan itu sudah pasti belum? Ya ini baru sifatnya prediktif. Karena yang namanya misalnya nemu casing HP, wah gak mungkin ya. Atau nemu gelas, ini gelas siapa? Oh ini gelas Ali bin Abi Thalib. Itu sifatnya apa? Dugaan yang berapa persen? Cuma 1-2% nilainya. Oh ini kira-kira menurut ahli arkeologi dia usianya sekian ratus tahun, sekian ribu tahun. Kemudian dibuat, wah sejarahnya kayak gini kira-kira. Akhirnya gedabrus dulu, baru bisa membuat kesimpulan ini kira-kira gelasnya siapa. Sehingga semuanya pakai metode serba kira-kira, karena nggak ada bukti yang valid. Sebatas pokoknya nemu benda kuno, kemudian itu dianggap benda milik sahabat A atau milik sahabat B, termasuk diantaranya adalah milik Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oh ini sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuknya sama seperti yang ada di peci itu. Ya. Oh sama toh? Ada. Ini sandal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya cuma diawur-awur gitu saja. Lalu beliau sampaikan, ini semuanya kan gak jelas, gak pasti. Sementara sunnah Nabi SAW yang sudah pasti, seperti ya memelihara jenggot, tidak isbal, itu kan ada sanatnya. Ada sanat. Ini yang pasti. Nah, kamu yang pasti kalian tinggalkan, yang gak pasti kalian cari-cari. Karena mereka datang bersama rombongan, itu jenggotnya dicukur semuanya. Orang Arab kalau jenggotnya dicukur ya kelihatan sekali. Isbal ya. Lah yang pasti saja kalian gak melakukan, kok yang gak pasti malah dicari. Terus mereka pergi. Setelah itu datang rombongan Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili bersama para dosen dari UIM, Universitas Islam Madinah. Jadi mereka sudah menyiapkan, ini gubernur sedang didatangi tamu yang mau membuat proyek gak benar. Ini kalau dilanjutkan bahaya. Begitu mereka pergi, langsung rombongan yang kedua ini datang. Dalam rangka untuk menasihati gubernur, akan bahayanya proyek seperti ini. Kenapa kok disebut proyek bahaya? Karena nanti mengarahkan orang untuk melakukan dzon. Semuanya serba dugaan, gak pasti, tapi terus dimuliakan, diagungkan. Bisa jadi gelas yang kamu miliki itu gelasnya milik tokoh Mu'tazilah di masa silam. Tapi dimuliakan, ini gelasnya Ali bin Abi Thalib, jadi siapa? Gak ada yang pasti. Oh bisa jadi itu sandal milik siapa misalnya Abu Jahal. Tapi dia aku ini sandalnya Nabi SAW. Lah semua sandal orang Arab kan sama Pak kayak gitu. Bentuknya kayak gitu. Swalo yang dipakai kiai dengan swalo yang dipakai pemabuk sama atau beda? Nah, terus swalonya kiai bentuknya kayak gini ya. Terus ditaruh di peci. Nah semua sandal dulu bentuknya kayak gitu. Gimana kita bisa memastikan itu bentuk sandal Nabi SAW? Karena beliau memakai sandal yang berlaku di masyarakat ketika itu. Sehingga bentuknya sama seperti yang lain. Muslim, Yahudi, munafik, musyrikin, semuanya sama. Karena tidak ada istilah sandal Islami. Oh ini sandal munafiki, ini sandal Yahudi, ini sandal Nasrani. Enggak ada. Semua sandal kan? Sama. Yang beda itu di bagian atas ya. Misalnya jenggotnya itu beda. Kemudian tidak isbal itu beda. Surbannya juga beda. Kalau orang munafik punya ciri khusus surbannya. Maka yang pasti yang ada sanadnya itulah seharusnya yang kita ikuti. Dan Nabi SAW datang kepada umat manusia dengan rahmat dalam bentuk ajaran, bukan dengan fisiknya. Fisik beliau bersentuhan dengan Abu Lahab. Pernah enggak beliau salaman dengan Abu Lahab? Bolak-balik. Wong tonggon nih. Sebelum beliau masuk, sebelum beliau jadi nabi, tetangganya Abu Lahab. Bareng dengan Abu Lahab. Bahkan Abu Lahab itu besannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ruqayyah dan Ummu Kulsum itu dinikahkan dengan dua putranya Abu Lahab. Begitu beliau jadi nabi, dua putri ini dicerai. Kemudian dinikahkan dengan Utsman bin Affan. Sehingga nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersinggungan dengan mereka. Bisa jadi karena bersinggungan, ya kadang ada rambut beliau yang rontok satu. Tapi enggak pernah terus dirawati Abu Lahab. Dijadikan sebagai apa misalnya obat. Apalagi di zaman sekarang yang itu sangat tidak jelas. Betul enggak itu rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buktinya mana? Kita enggak punya bukti megang siapa saja. Enggak ada. Padahal satu hadis saja kita selalu bertanya, ini sahih atau tidak? Quran itu kita bertanya, ini ada di surat apa, ayat berapa? Kalau ustadznya enggak bisa menyebutkan, oh ini ada di belakang sampul, oh itu berarti bukan Quran. Karena orang itu akan berusaha untuk tasabbut, mencari melakukan validasi, ini valid ataukah tidak. Tapi dalam masalah ini mereka tinggalkan, ini gak valid juga gak apa-apa, yang penting bisa bikin nangis. Bisa bikin nangis itu kan karepmu dewe, orang yang lain gak bisa. Jadi wallahu alam, ini salah fokus gitu ya. Seharusnya yang lebih fokus kita lakukan adalah mengamalkan sunnah Nabi SAW yang sudah jelas. Ada bukti otentik. Ini ada di Sahih Bukhari, bisa dibuktikan keabsahannya. Ini ada di Sahih Muslim, bisa dibuktikan keabsahannya. Rambut ini ada di Sahih apa, Pak? Kita enggak tahu. Terus buktinya mana? Kita enggak tahu. Kecuali kalau ada silsilahnya. Oh, dulu rambut ini dipegang oleh si A dari si B, C, D, E, sampai dari Anas bin Malik, dari Ummu Sulaim. Karena Ummu Sulaim punya rambut Nabi sallallahu. Kalau Anda bisa buktikan itu, insya Allah kita terima. Tapi kalau nggak ada bukti, ya mohon maaf, kami tidak bisa meyakini dan mempercayai kalau itu rambut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tayyib. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya rumah makan yang buka di siang hari saat bulan puasa? Apa hukumnya orang yang bekerja di situ termasuk security dan juru parkirnya? Yang seperti ini berarti tidak menghormati Ramadan, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar kita memuliakan syiar agamanya. Bentuknya adalah memuliakan amalan yang berlaku di sana. Makanya kalau kita berbicara keras-keras, ya, bengak-bengok, lagi dandani apa, ada orang yang sholat, dia ngerti, oh itu ada yang sholat. Maka orang ini akan mengingatkan, si menang-menang si ono sing sholat. Padahal dia berbicara masalah yang mubah. Tapi karena sedang ada yang sholat, siapa yang dihormati, yang kerja atau yang sholat? Ya? Hormati yang sedang sholat. Ini masuk waktu duhur, dia melaksanakan sholat duhur. Ada yang nyambut gawe kerja, ya mohon maaf yang kerja, tolong berhenti dulu. Karena ini masuk waktu asar untuk sholat asar. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah membeli kembang api untuk anak saya? Harganya cuma 2.000. Karena anak-anak di masjid pada membawa dan anak saya nangis minta mainan. Yang menurut saya mubadir. Ya, ini lebih mending dibandingkan anaknya dikasih rokok ya. Waduh-waduh diobong maksudnya. Tentang hukum jual beli kembang api atau mercon yang tidak terlalu ganggu, ada khilaf di antara ulama. Ada yang melarang mutlak, ada yang membolehkan bersyarat. Dan kalau pendapatnya Al-Ustadz Dr. Irwandi, Ini tulisan beliau yang sudah lama sekali, mungkin sekitar tahun 2011 atau 2012. Terbit di majalah Pengusaha Muslim. Karena saya yang membuat kurikulum, jadi saya yang menerima tulisan itu. Pembaca pertama sebelum diedarkan. Beliau menyebutkan khilaf di antara para ulama kontemporer tentang hukum jual beli kembang api dan semacamnya. Wa ala kullin, kesimpulan yang beliau sampaikan, bagi mereka yang berpendapat boleh dengan syarat, diperbolehkan selama tidak terlalu mahal. Jadi masih dalam batas normal, karena ini bukan termasuk perbuatan yang membuang-buang harta yang dilarang, sebab itu ada manfaatnya. Bentuk manfaatnya adalah menggembirakan anak. Hiburan yang langsung habis pakai itu banyak, Pak. Jenengan masuk Gembira Loko, keluar dapat apa, Pak? Bawa anak harimau satu? Loh, duitmu 25 ribu itu gimana? Ya cuman keliling-keliling kesel mulai. Kamu dapat apa? Enggak bawa apa-apa. Oh, mubadir itu. Buang-buang duit, rentok apa? Ya sama seperti itu. Dia beli kembang api, dibakar. Dapat apa? Ya dapat kobong. Dari mulai ujung sampai ujung terbakar, selesai. Oh, mubadir. Ya tidak semua ini tentunya mubadir. Karena melihat dari manfaat dan maturannya. Lalu kenapa rokok disebut mubadir? Kembang api tidak, mempodo-podo diobong. Ya kita tahu apa manfaat rokok. Ketika dibakar, oh seneng, gembira dia melihat rokok. Tapi kalau kembang api menyala, gembira enggak yang nyalakan, Pak? Gembira. Jangankan anak sing gede melu seneng. Sehingga di posisi ini sebagian ulama mengizinkan selama tidak terlalu mahal. Harganya masih normal. Yang kedua, tidak ganggu. Karena ganggu itu madarat bagi siapapun. Kecuali jika dilakukan di tempat yang aman. Seperti misalnya latihan tembak. Ya, menggunakan peluru asli, meriam asli. Kalau memang itu dibutuhkan, meskipun tidak ada orang kafir yang diserang, hukumnya boleh jika memang itu ada kebutuhan. Wallahu ta'ala a'lam. Masih ada beberapa pertanyaan yang belum bisa kita baca. Semoga di kesempatan berikutnya bisa kita bacakan insyaallah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berinfak dengan satu infak di jalan Allah, dituliskan baginya 700 kali lipat kebaikan. Hadis riwayat Nasa'i, disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Yuk salurkan donasi Anda untuk mengembangkan dakwah Radio Muslim Jogja melalui transfer BNI Syariah dengan kode 427 di nomor rekening 7755331193 atas nama Yayasan Pendidikan Islam Al-Athari. Konfirmasi via WhatsApp atau SMS ke nomor 0852-9334-8887 dengan format nama, pagar, kota, pagar, nominal. Atau donasi dapat langsung disalurkan ke Studio Radio Muslim Jogja yang beralamatkan di Kompleks Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta.